25 Nabi dan Rasul dipahami masyarakat mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya Nabi sekaligus Rasul. Ya, ada pun Nabi Adam AS, beliau Nabi, tapi bukan Rasul. Ya, jelasnya. Ini di pendapat sejumlah ulama. Dan asal perbedaan pendapat ini sebenarnya di masalah apa perbedaan antara Nabi dan Rasul itu. Kita menjadi akar pembahasan. Dan yang benar yang bahwa Nabi itu adalah siapa yang diutus kepada kaum yang bersepakat dengannya. Adapun kalau dia diutus dengan kaum yang menyelisihinya, itu adalah Rasul. Jelas ya? Nabi Adam diutus kepada, dia adalah Nabi. Sebab semuanya adalah keturunannya bersepakat dengannya. Maka dia itu Nabi. Nabi Nuh kepada kaum yang menyelisihinya, dia itu sebagai Rasul. Nabi Musa kaum menyelisih Fir'aun. Setelah Fir'aun dibinasakan, ya, setelahnya ada Nabi lagi, setelah Nabi Musa. Disebut Nabi, tidak disebut Rasul. Sebab mereka melanjutkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ini definisi walaupun ada sebagian kritikan, tapi dia definisi yang paling dekat. Definisi yang paling dekat.